الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Akhlaqul Ulama karya Al-Imamul Ajurri Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, qala Muhammad ibnu al-Husain, berkata Muhammad ibnu al-Husain, fa in qala qail, apabila seseorang mengatakan, fasif lana akhlaqa haula'il ulama alladhina ilmuhum hujjatun alaihim, sifatkanlah kepada kami akhlaknya mereka para ulama yang mana ilmu mereka hujjah atas diri mereka, menuntut diri mereka. Ini sambungan dari pertemuan yang sebelumnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di mana di antara manusia yang mereka mempelajari ilmu agama, memiliki posisi dalam kedudukan agama, orang memandang keilmuan mereka lantaran mereka telah mempelajarinya, akan tetapi akhlak mereka tidak mencerminkan sebagai seorang yang telah belajar ilmu agama. Maka dipertanyakan di sini, ataukah diminta oleh beliau, kalau ada yang mengatakan, coba sifatkan seperti apa akhlak mereka, dapati akhlak yang tak terpuji dari orang yang dikatakan sebagai ahlul ilmi, maka kami akan meninggalkan mereka. Syuf, coba kita perhatikan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imamul Ajurri menulis kitab ini bukan di masa ini, akan tetapi di abad ketiga atau abad keempat, ya, di kelahiran beliau abad ketiga, dan sekarang abad yang ke-15 kita mengatakan. Lebih 1200 tahun yang silam, barakallahu fikum, kitab ini ditulis. Dan bagaimana pendahulu kita, mereka menuntut ilmu sehingga ilmu itu memberi manfaat kepada mereka. Naam. Maka sifatkanlah tentang mereka orang-orang yang ilmunya itu merusak diri mereka, agar ketika nampak akhlak mereka tak sesuai dengan ilmu mereka, kami bisa meninggalkannya. Wa alimna anna mastabtanuhu min dana'atil akhlaqi aqbah madhahara, dan agar kami mengenal pula apa yang mereka sembunyikan dari buruknya akhlak, rendahnya akhlak, jauh lebih buruk daripada apa yang mereka nampakkan. Wa alimna annahu fitnatun, dan agar kami mengetahui bahwasanya mereka ini adalah ulama fitnah. Ini sifat beliau, ya. Wa alimnahu annahu fitnah, sehingga kami mengenal dia ini adalah fitnah, ujian ujian bagi dirinya sendiri atas ilmu yang telah dia dapatin. Dan ujian bagi orang yang ada di sekitarnya, semasanya, dan melihatnya. Apakah mereka akan mengikuti kepribadian dia ataukah mengikuti ilmu? Maka terangkan agar kami mengetahui bahwasanya dia adalah fitnah. Fajtanabnahum li'alla naftatinu kama iftatanu. Sehingga kami bisa meninggalkan, menjauhi mereka agar kami tak terkena fitnah sebagaimana mereka terjatuh dalam fitnah. Wallahu muwaffiquna lirrasyad. Hanya Allah lah. Kami memohon muwaffiquna lirrasyad. Ia zat yang akan memberikan taufik kepada kami, kita semuanya, untuk menuju jalannya yang lurus, yang terbimbing. Qilalahu, maka dijawab kepadanya, atau jawab atas pertanyaan ini adalah, na'am sanadzkuru min akhlaqihim. Ya, kami akan menyebutkan bagian dari akhlak mereka. Ma idza sami'aha man yunsabu ilal ilmi raja'a ila nafsihi fatasfaha amruhu. Sehingga apabila orang yang dinisbahkan padanya ilmu dan dia berada di akhlak tersebut, ia rujuk pada dirinya, mengoreksi dirinya, fatasfaha amruhu, sehingga akan menjadi membaiklah urusan dia. Diharapkan kalau orang ia terjatuh pada kesalahan ini, dia bisa sadar. Fa in kana fihi khulqun khulqul makruhah al mabmumah, apabila ia mendapati pada dirinya akhlak tersebut dari akhlak-akhlak yang tercela, yang dibenci, istaghfarullah, sehingga ia bisa untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asra'a raj'ata anha ila akhlaqin hiya aula bil ilmi, dan ia bisa bersegera rujuk dari kesalahan itu menuju akhlak yang lebih pantas dirinya sebagai penuntut ilmu ataukah ahlul ilmi. Mimma yuqarribuhum ilallahi azza wajal, dari ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dari akhlak yang akan mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Wa tajafa anil akhlaqil lati tubaiduhum. Nah, sesalaran. Wa tajafa anil akhlaqi allati tubaiduhum anillah, sehingga dan dia menjauhi akhlak-akhlak yang akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah dari pertanyaan dan jawaban yang beliau ini mengarah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau akan menyebutkan setelah muqaddimah ini beberapa sifat dari sifatnya orang yang tertipu dengan ilmunya, dari akhlak-akhlak yang tercela yang tak sepantasnya orang yang mempelajari ilmu, terlebih dia seorang alim atau ulama, terjatuh padanya karena ilmunya akan menjadi hujjah atas diri mereka. Qala rahimahullahu al-imam al-ajuri Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn, famin sifatihi fi talabihil ilma lil ilmi. Di antara akhlak, sifat orang yang demikian dalam menuntut ilmu. Coba kita perhatikan sekali lagi, barakallahu fikum, ini untuk koreksian diri kita. Sudah benarkah cara kita belajar ilmu? Dikarenakan ilmu dipelajari itu untuk kita bisa beramal dan memperbaiki lahir dan batinnya kita. Di antara ciri-ciri mereka, akhlak mereka, orang yang ilmunya itu tidak memberi manfaat pada diri mereka ketika mereka menuntut ilmu adalah, yatlubul ilma bisahwi wal ghoflah. Mereka ketika belajar penuh dengan as-sahwu wal ghoflah, dipenuhi dengan kelalaian dan kekeliruan. Wa innama yatlubu minal ilmi ma asra'a ilaihi hawa. dan hanya saja ia mau mempelajari ilmu yang sesuai, cocok dengan hawa nafsunya. Fa'inkola keif. Kalau masih ditanya, bagaimana itu terjadi? Kil, maka dikatakan, laisa muraduhu fi talabil ilmi annahu fardun alaih. Dia duduk menimba ilmu, bukan maksudnya belajar itu merupakan kewajiban dirinya. Liyata'allam kaifa ya'budullaha fima ya'buduhu min ada'i fara'idihi wajtinabi maharimihi. Bukan supaya dia bisa belajar bagaimana beribadah kepada Allah, beribadah kepadanya dengan menunaikan perkara-perkara fardu, dan bagaimana meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bukan itu tujuannya. Innama muraduhu fi talabihi yaksuru ta'arrufu annahu min talabil ilmi. Hanya saja tujuan dia belajar itu agar dia dikenal banyak belajar, dan dia dikenal sebagai penuntut ilmu, rajin taklim, banyak gurunya, hadir di beberapa berbagai majlis, jauh pun dikejar, sulit pun dilalui. Tapi bukan tujuannya agar dia bisa beribadah kepada Allah, agar dia bisa menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, bukan itu. Hanya dia biar dikenal di hadapan manusia, dia orang yang peduli dengan ilmu dan banyak pengaruhnya terhadap banyak pelajaran yang dia ambil dari permasalahan ilmu. Waliyakuna indahu, dan agar ilmu itu biar dia bisa capai, kana indahu hadzaba nafsahu. Naam. Dan apabila yang dia kejar itu dia dapatkan, dia bisa menghiasi dirinya. Tapi perhiasan yang tadi, supaya dia semakin mencolok. Wa kullu ilmin idza sami'ahu aw hafidhahu syarafa bihi 'indal makhluqin sar'a ilaih. Ciri-ciri mereka nampak. Setiap ilmu yang bila mana dia mau menyimaknya, dia menghafalnya, dia semakin terpuji di hadapan makhluk, dia cepat mau belajar. Wa khaffa fi talabihi, dan dia merasa ringan untuk menuntutnya. Wa kullu ilmin wajaba alaihi fima bainahu wa baina rabbih azza wa jal an ya'lamahu faya'mala bihi thaqula alaihi talabuhu. Sebaliknya, ilmu yang ia pantas, wajib antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala agar ia mempelajarinya, agar dia bisa beramal dengannya, justru berat hati dia mempelajarinya. Ilmu salat, taharah, mengenal kewajiban bagaimana ketika dia sudah memiliki keluarga sebagai seorang bapak atau seorang ibu, seorang anak, ketika dia harus berbakti, dia tak merasa tertarik dengannya. Tapi apa saja yang membuat manusia itu terkenal, dipandang orang, berkumpul dengan mereka, yang membuat orang itu terpukau dengan penampilannya, pintar ceramahnya, iya, jauh perjalanannya, banyak pengikutnya, itu yang dia kejar. Fallahul musta'an. Naam. Perkara yang seharusnya dia wajib untuk dia mempelajarinya, karena itu adalah perkara fardu yang ia harus tunaikan, ataukah perkara haram yang ia harus tinggalkan, dia berat untuk mempelajarinya. Fatarakahu ala basiratin minhum asyiddati faqrihi ilaih. Enteng dia meninggalkan, padahal dia sangat tahu, dia sangat butuh kepada penjelasan ilmu tersebut. Yafkulu alaihi an yufutahu sima'al ilmi qad aradahu hatta yulzima nafsahu bil ijtihadi fi sima'ihi. Dia merasa berat untuk tertinggal dari mendengar pelajaran yang dia telah inginkan, tanda kutip tadi. Sampai-sampai untuk mengejar apa yang dia maksudkan, dia memaksa dirinya untuk sungguh-sungguh, mata berat, dipaksa melek. Pokoknya harus bisa. Saya harus mencapai, saya harus dapat sertifikasi, saya harus dapat itu pengalaman. Nah, dengan tujuan tadi, supaya dikenal di manusia apa yang dia telah tempuh. Maka dia memaksa dirinya agar bisa diketahui orang dia sungguh-sungguh dalam belajar. Dan dia memaksa dirinya untuk itu. Fa'idha sami'ahu hana alaihi. Setelah dia mempelajarinya, ilmu itu rendah di hadapannya. Tarakal amala bihi, dia meninggalkan mengamalkannya. Perhatikan ciri-ciri ini, barakallahu fikum, dan hendaknya kita meninggalkannya. Ya, belajarnya pakai dipaksa, harapannya dapat ilmu untuk diamalkan, justru dia merasa ringan dan abai, lalai untuk mengamalkannya. Fahadi tayyib falam yulzim nafsahu ma wajaba alaihi minal amali bihi. Sebaliknya, ketika giliran beramal, dia tak memaksa dirinya, tidak bersungguh-sungguh padanya untuk mewajibkan dirinya mengamalkannya. Kama alzamahas sima'a fahadihi ghaflatun azimah. Dia tidak memaksa dirinya seperti dia telah memaksa dirinya untuk belajar, untuk diketahui orang ketika dia belajar. Maka kata beliau, ini merupakan kelalaian yang nyata, kebodohan yang nyata. Infatahu simau. Naam, infatahu simau syai'in minal ilmi hazzanahu dzalik. Sampai-sampai kalau dia terluputkan dari mendengarkan suatu ceramah, penjelasan ilmu, dia sangat sedih atas hal tersebut. Wa asifa ala fautihi, dan dia menyesali bagaimana dia kok terluputkan pelajaran itu. Cuma belajarnya lo ya, yang dia merasa nyesel enggak hadir, nyesel enggak menyertai. Kenapa saya enggak kelihatan di majelis itu? Kenapa saya enggak ikut mendengarkannya? Nyesel dia. Wa kullu dzalika bi ghairi tamyizin minhu. Itu semua dia lakukan tanpa ada memilah dari dirinya. Wa kana aula bihi, tidak memilah mana yang seharusnya dia ambil, dan dia memaksa dirinya kapan dia harus bersungguh-sungguh dalam menimbanya. Wa kana aula bihi an yahzana ala ilmin qad sami'ahu fawajabat alaihi bihil hujjah falam ya'mal bihi dzalik. Yang sepantasnya untuk dia bersedih adalah atas apa yang dia telah pelajari, ilmu yang dia telah sampai pada dirinya dan mendengarkannya, kemudian dia wajib untuk mengamalkannya dan dia tidak mengamalkannya. Itulah hujjah atas dirinya, itu adalah tuntutan Allah atas dirinya. Naam, falam ya'mal bidzalika, kemudian dia tidak mengamalkannya. Seharusnya yang dia itu lebih menyesal adalah saat dia sudah tahu dan dia tidak mengamalkannya. Wa kana aula bihi an yahzana alaihi wa yata'assaf. Itulah yang sepantasnya untuk dia bersedih dan menyesalinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menegaskan yatafaqqah lirriya'i. Dia berusaha untuk nampak lebih faqih, lebih berilmu. Nampak untuk lebih dikenal, lebih berpengalaman dalam agama karena riya'. Wa yuhaju lil mira', dan bahkan dia berdebat dengan orang lain tujuannya ya untuk bertikai saja. Siapa yang lebih pandai bersilat lidah? Siapa yang lebih mampu untuk mengalahkan lawannya? Munadharatuhu fil ilmi taksibuhul ma'tham. Debatnya bersama yang lain hanya menghasilkan dosa. Muraduhu fi munadharatihi an ya'rifa bil bal an yu'rafa bil balaghati. Tujuannya dalam perdebatan agar lebih diketahui siapa yang lebih fasih dalam berbicara, yang paling banyak istilahnya, yang paling pandai mengutarakan maksud. Maka dia akan merasa menang, merasa bangga kalau lawannya itu enggak bisa bicara. Ya? Nol potol begitu bahasanya. Kalah kamu enggak bisa apa-apa. Naam. Dia merasa bangga hanya semata-mata bisa mengalahkan tanpa mempedulikan siapa sebenarnya yang lebih pantas untuk mengamalkan ilmu yang dia telah perdebatkan itu. Tidak dihasilkan dari perdebatannya kecuali dia semakin tinggi, semakin besar dirinya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa salamah. Wa muraduhu an yukhti'a munadhirahu. Naam. Dan tujuan dia berdebat hanya ingin mengalahkan lawannya saja, bukan menyampaikan nasihat. Ingat, debat diperbolehkan dalam beberapa majelis sebelumnya. Seorang muslim, seorang yang memiliki ilmu, hanya untuk menyampaikan nasihat. Ya kalau diterima, alhamdulillah, enggak ya wis. Tidak ada dia marah, karena dakwah ini enggak ada yang perlu marah-marah. Enggak ada yang perlu teriak-teriak, karena kesal apa yang dia sampaikan tak didengar. Apa yang dia inginkan tak diterima orang. Naam. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, katakanlah wahai nabi, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Dakwah kepada Allah enggak butuh emosi. Dakwah kepada Allah enggak butuh egonya kita. Enggak butuh dimenangkannya diri kita. Tidak butuh sama sekali, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja kita itu sangat butuh keikhlasan agar benar apa yang kita ucapkan itu ikhlas karena Allah. Agar benar pernyataan kita itu salafi, kita dakwah kepada Allah itu benar, bukan hanya di lisan, bukan hanya di ucapan. Pernyataan kita saya thalabul ilmi, saya belajar, saya ingin taklim, itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena supaya kita menjadi orang yang pandai dalam mengutarakan hujjah. Dalam keadaan amal menyelisih apa yang telah kita sampaikan. Naam. Muraduhu an yukhti'a munadhirahu. Tujuan dia berdebat hanya untuk menjatuhkan lawannya saja. Tidak ingin kalau lawannya itu mendapatkan nasihat. Tidak ingin kalau dia dan orang yang dia nasihati itu kembali. Bukan itu tujuannya. Dan itu kelihatan dari apa yang dia sampaikan, materinya, yang dia bahas itu apa. Dan bagaimana cara dia menyampaikan sebagaimana dalam majelis yang telah kita sebutkan karakter orang yang demikian. Naam. In asaba munadhiruhul haqqa sa'ahu dhalik. Kalau lawan debatnya itu ternyata yang lebih benar, itu justru memperburuk dirinya. Dia kecewa. Kenapa pula dia yang menang? Ya, terus cari jalan bagaimana tetap dia yang salah. Nah, tetapi kan Anda yang keliru Pak Ustadz. Anda telah menyampaikan di majelis sebelumnya demikian. Dan apa yang disampaikan kepada Anda tentang masalah tersebut, dia yang benar. Tidak. Mana buktinya? Mana rekamannya? Sampai harus jadal, walaupun harus mempermalukan dirinya sendiri ketika bukti itu datang. Terus dan terus dia membela hawa nafsunya. Iya dan billah. Bahkan akan merasa sedih, merasa buruk dia kalau lawan bicaranya itu yang sesuai dengan kebenaran. Fahuwa da'ibun yasurruhu ma yasurruhu syaitan. Maka langkah yang dia tempuh adalah kegembiraan apa yang menggembirakan setan. Wa yakrahu ma yuhibbur rahman. Dan itu dia membenci apa yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ingat kembali, tujuan seorang diskusi, boleh berdebat. Kalau tujuan menyampaikan perkara tersebut adalah agar yang dinasehati itu sampai pada perkara yang hak, dia jadi baik dan orang yang dinasehati menjadi baik, maka tentunya itu tidak akan menjadi sedih kalau lawan diskusinya itu ternyata benar juga. Naam, karena dua-duanya adalah ingin mendapatkan kebaikan. Ya ta'ajjabu mimman la yansi fil munadharah wa huwa yajuru fil mahajah. Naam, dia merasa ujub ketika melawan orang yang tak pandai debat. Naam. Dan dia justru bersifat jur, melampaui batas dalam perdebatan itu. Yahtaju ala khata'ihi wa huwa ya'rifuhu. Dia menyampaikan dalih-dalih, bukan dalil ya. Kalau dalil itu identiknya dengan sesuatu yang sesuai, sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan dalil syar'i. Adapun dalih adalah sesuatu yang digunakan untuk memanipulasi, yang benar biar kelihatan salah, yang salah biar kelihatan benar. Naam. Tayyib. Maka dia berdalih untuk membela kesalahannya dalam keadaan dia tahu itu salah. Itu menyelisihi apa yang telah menjadi realita. Wala yuqirru bihi khaufan an yudhamma ala khata'ihi. Dan bahkan dia mengingkari untuk membenarkan ketika ditanya balik, "Loh, bukankah antum kemarin yang demikian? Bukankah sikap antum yang kemarin demikian? Bukankah dalil yang antum sampaikan kemarin demikian? Yang tadi engkau sampaikan demikian." Kepegang sebenarnya. Naam. Tak pula dia mau mentakrir, membenarkan hal itu. Pernyataan dia, enggak mau dia membenarkannya, walaupun dia sendiri yang mengatakannya. Karena rasa takut, khawatir untuk dia dicela kalau pernah salah. Bayangkan coba, buruknya hawa nafsu. Menggiring ketika itu diikuti dan kita terjatuh, bukan dia akan membela kita, justru akan semakin menyeret kita pada perkara yang lebih buruk. Menghinakan diri kita. Yurakhisu fil fatwa liman auja liman ahabba wa yusaddid ala man la hawa lahu fi. Dia banyak memberikan dispensasi dalam fatwanya, dalam memberikan fatwa, dalam memberikan bimbingan, dalam memberikan jawaban orang-orang yang ia cintai. Dan dia bersikap keras terhadap orang yang tak ada kecenderungan cocok pada dirinya. Perhatikan diri kita. Jangan sampai dalam perdebatan kita hanya menang ego saja, gak mau dikalahkan. Waspada terhadap diri kita atas penyakit ujub ketika kita merasa bisa mendapatkan yang benar dan lebih baik dari saudara kita. Banyak minta pertolongan kepada Allah dalam keadaan demikian, ma'asyiral ikhwah. Jangan sampai fitnahnya orang-orang yang sampai padanya al-haq kemudian dia meninggalkan, itu jatuh pada kita pula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Naam. Dia hanya menyetujui dan memberikan rekomendasi, senang dan mendukung pada orang yang sepakat dengan dirinya dan bersikap keras, arogan dan tidak insaf pada orang yang tidak sepakat dengan dirinya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Yadhumu ba'dar ra'yi, tak sungkan-segan, tak sungkan-sungkan untuk mencela sebagian pendapat orang lain. Itu kan perkara mubah. Boleh kalau dalam perkara mubah engkau berpendapat demikian, boleh pula melakukan yang lain. Dicela. Naam. Pendapat orang. Fa inihtaja ilal hukmi wal futya liman ahabba dallahu alaih wa amila bihi. Kalau butuh untuk menyampaikan hujah, atau kalau dia butuh terhadap sebuah ilmu dan fatwa, naam, untuk diberikan kepada orang-orang yang dia senangi, maka dia akan tunjukkan. Dan dia juga mengamalkan. Nih, mengikuti bimbingan ulama. Ini ayatnya, ini dalilnya. Semangat. Share. Tak habis-habisnya. Ya. Tidak peduli di grup warga, grup kerja bakti, grup apa. Semuanya semangat. Naam. Tidak ada hentinya. Terus melakukan demikian. Kenapa? Ada kecocokan. Hawa nafsu yang menjadi tendensinya. Waliyadzubillah. Dia pula bersemangat untuk mengamalkan yang sepakat dengan dirinya. Man ta'allama minhu ilman fahimmatuhu fihi manafi'ad dunya. Orang yang belajar darinya ilmu, kalau dia memiliki orang pengikut, maka semangatnya dia adalah bagaimana tercapai manfaat-manfaat dunia. Naam. Di pertemuan sebelumnya telah disebutkan apa itu manfaat dunia. Banyaknya pengikut, kedudukan di hadapan penguasa, harta yang dia capai, walaupun terkadang harus mendzalimi orang lain. Nah, maka ketika duduk bersama orang yang mengharapkan ilmu darinya, semangatnya adalah manfaat dunia. Fa in ada alaihi khaffa alaihi ta'limuhu. Naam. Akan tetapi kalau yang naam, orang yang memusuhi dirinya, orang yang tidak sepaham dengannya, enggan dia disuruh mengajarinya. Wa in kana mimman la manfa'ata lahu fihi lid dunya. Terlebih kalau orang tersebut tak memiliki manfaat dari dunia, dari hawa nafsu yang dia inginkan. Wa innama manfa'atuhu lil akhirah thaqula alaih. Terlebih ketika manfaatnya itu hanya untuk akhirat, dia akan keberatan. Bukan hanya enggak mau, keberatan. Yarju sawaba ilmin lam ya'mal bihi. Dia berharap dalam kondisi ini pahala ilmu yang dia sendiri tak mau mengamalkannya. Wala yakhafu su'a akibatil musa'alah an takhallufil amali bihi. Orang yang demikian tak merasa takut dari buruknya balasan dari pertanyaan yang dia telah ajukan, dari pembelajaran yang dia telah tempuh. Ya, dia tak merasa khawatir buruknya akibat dari pertanyaan karena dia meninggalkan mengamalkannya. Taib, sampai di sini. Barakallahu fikum. Hendaknya kita juga mengoreksi diri kita. Terkadang kita bertanya dalam beberapa pertanyaan. Terkadang kita mempelajari beberapa bab dari ilmu yang kita telah mempelajarinya. Maka kita mengatakan itu semuanya adalah amanah. Itu semuanya ada tuntutannya, ada konsekuensinya. Apa yang sudah kita amalkan. Naam, maka sangat penting sebagai seorang penuntut ilmu, seorang ahlus sunnah, sunni, salafi, pendahulu kita seperti al-imam syafi'i rahimahullah, mereka mewasiatkan agar mencatat perkara-perkara penting apa yang telah kita tempuh dalam pembelajaran kita. Ini saya harus amalkan ini. Dibuatkan agenda. Ya, tanggal sekian saya duduk dan tanggal sekian saya harus mengamalkan apa yang sudah saya tahu dan apa yang saya belum amalkan. Kapan kerapnya kita mengingat hal tersebut? Ya saat taklim. Karena kalau sudah kerja yang diingat pekerjaan. Ya, kalau sama keluarga yang diingat ya anak istri. Kalau bersama teman yang diingat ya temannya. Sedikit dari kelemahan yang ada pada kita, barakallahu fikum, sebab kelemahan yang ada pada kita untuk kita bisa sadar di setiap waktu kita. Upaya kita adalah mencatat apa yang wajib untuk kita lakukan, apa yang belum kita tempuh, apa yang saya keliru dan saya harus kembali, apa yang belum saya benahi terhadap anak dan istri saya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hal tersebut sepantasnya untuk kita jadikan koreksian atas diri kita. Naam. Tayyib. Kita kembali kepada kitab. Beliau mengatakan, orang yang demikian yang lebih mengharapkan pamrih dalam kehidupan dunia, dia mengharapkan pahala suatu perkara yang dia tak mau beramal dengannya. Dia tak merasa takut atas dosa dia telah bertanya dalam keadaan dia tidak mengamalkannya. Yarju thawaballahu ala bughdihi man dhanna bihi su'a minal masturin. Dia mengharapkan mendapatkan pahala Allah dalam keadaan dia membenci orang yang dia suudzon padanya dari orang yang dia tidak kenal. Wah, dia tidak kenal, tidak sesuai dengan dirinya. Dia anggap orang ini adalah orang yang menyelisihi dirinya. Nah, kerennya kalau bahasa sekarang ini tidak bersama para ulama begitu. Spontanitas, statement itu muncul tanpa ada kehati-hatian. Kenapa? Hawa nafsu. Barakallahu fikum. Orang-orang yang mereka dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehormatannya. Mereka orang yang masih menjaga diri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebanyakan mereka tidak dikenal. Ya karena mereka menjaga diri. Naam. Bukan kita mentazkiyah orang-orang yang kita tidak mengenalnya. Barakallahu fikum wa lanuzaki ahadan alallah. Naam. Hanya saja cerobohnya orang yang demikian dan kita berlindung dari keadaan akhlak yang buruk ini, berharap pahala Allah padahal dia membenci dan suudzon pada orang yang dia tak kenal. Semata-mata tak kenal dan tak sama, kemudian dia memberikan statement yang negatif. Wala yakhafu maqtallah ala mudahanatihi lil mahtukin. Dan dia tidak takut atas hukuman Allah, kemarahan Allah dengan bertindak basa-basi pada orang yang jelas-jelas dia salah, pendusta, nampak kedustaannya, zalim, nampak kezalimannya. Iya. Mulabis dan mutalabis. Berpura-pura di hadapan orang. Ya, bersikap baik dan memberikan pengaruh kepada orang, itu dia lihat. Naam, bagaimana ta'arud, kontradiksi pada ucapan-ucapannya. Dia mengatakan demikian kemarin, hari ini berubah menjadi yang seperti ini. Naam. Maka dia tidak dia mengharap tidak merasa takut atas hukuman Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia telah bermudahanah pada orang yang jelas-jelas dia mengetahui kekeliruannya. Naam. Dicari-carikan alasan, oh enggak apa-apa. Nah, kalau itu ya insyaallah dimaafkan karena permasalahannya demikian dan demikian. Loh, tapi itu kan dusta, Ustaz. Tapi itu kan perkara yang dilarang oleh Allah. Enggak boleh mengatakan orang lain menghukum. Kenapa? Kita tunggu kalam ulama, katanya. Dalam perkara-perkara yang tidak diragukan itu adalah sebuah kekeliruan, dusta dengan kedustaan yang nyata, zalim, kezaliman yang nyata. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ia tak merasa takut hukuman Allah Subhanahu wa taala atas tindakannya berbasa-basi, mudahanah, bersikap baik. Naam, dan bersekongkol dengan orang-orang yang telah melakukan kekeliruan. Yantiku bil hikmah fayadhunnu annahu min ahliha. Berkata sok bijak dan menyangka dirinya adalah orang yang hikmah. Kita itu harus insaf, kita itu harus adil, ya. Kita harus bijaksana untuk menilai seseorang, jangan kita itu ceroboh. Ya. Naam. Jangan kita itu enggak boleh mendahului ulama dan tidak boleh tertinggal dari mereka. Wallahul musta'an. Kalimat talbis untuk menyembunyikan sebuah kesalahan yang disangka dia mengatakan yang hikmah. Wala yakhafu 'idhamal hujjati 'alaih, tak merasa khawatir akan besarnya hujjah Allah atas dirinya. Litarki istimaliha, padahal dikarenakan dia tidak mengamalkan apa yang dia telah ucapkan sendiri. Innalimasdada mubahatan wa tasannu'an. Kalau dia memiliki ilmu, secuil dari dukungan ilmu dari apa yang dia telah lakukan tersebut, dia malah semakin menjadi-jadi dan semakin beracting. Ya, jadi-jadi perbuatannya, ucapannya, pasang status. Naam. Menyampaikan pada orang, semakin giat dia menampakkan hal-hal yang enggak nampak kemarin. Jadi orang malah semakin aneh. Lah iya, enggak kemarin. Kemarin kemana? Di giliran orang semangat, tak semangat. Di saat orang berkomunikasi, tak ada komunikasi. Giliran masa fitnah, dia yang paling menonjol. Ayyadan billah. Wa in ihtaja ila ma'rifati ilmin tarakahu. Naam anifan. Dalam hal ketika dia membutuhkan sebuah ilmu, ya, ini tidak boleh kita bertindak demikian. Kita tidak boleh bicara masalah ini, menghukumi demikian orang lain. Tidak boleh kita langsung berbicara dalam masalah ini. Tak sepantasnya kita berbuat demikian. Seharusnya di situ ada kesempatan sebelum kita menghukumi orang lain untuk berilmu dulu. Tidak dia melakukannya. Naam. Bahkan dia meninggalkan begitu saja. Enggak perlu tanya-tanya, enggak syekh-syehan, kelamaan. Naam. Begitu. Kenapa? Karena giliran tersebut menurut dia ini momen yang tepat untuk menyampaikan dan melakukan hal ini menurut dia. Jadi giliran orang lain dipaksa harus ada dalil kalam ulama, dan itu harus memang kita berkeyakinan demikian. Tak boleh kita melakukan suatu perkara yang bersifat ilmiah padanya, kemudian kita meninggalkan ilmu padanya. Tapi waspadalah ketika kita cuma bisanya nuntut orang lain ilmu, ya, harus diamalkan berdasarkan ilmu. Tapi di mana kita saat kita berilmu, beramal, mana ilmunya? Ketika kita berselisih dengan saudara kita, ilmunya? Ketika kita jual beli dengan saudara kita, mana ilmunya? Ketika kita duduk bercanda, ya, berteman, bekerja, mana ilmunya? Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan disangka ilmu itu hanya untuk lawan kita. Bahkan yang lebih penting, bagaimana kita menghadapi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, kata Allah. Dan setiap mereka semuanya akan datang ke hadapannya masing-masing itu sendiri. Temanmu yang kemarin menemanimu, membela kamu, ya, menyanjung kamu, itu tidak ada. Orang-orang yang kemarin engkau ikuti, engkau katakan bahwasanya dia telah menyampaikan demikian, oh ini benar, dia telah menyampaikan demikian, itu tidak datang lagi pada saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ya. Hindari perdebatan, tuntutan kepada orang lain lebih daripada apa yang kita bisa amalkan. Menuntut yang berlebih itu kerap kali merusak ukhuwah. Dan ini nasihat kami untuk diri kami dan untuk seluruh saudaraku, dan secara khusus thalabatul ilmi, para santri, barakallahu fikum. Demikianlah para pendahulu kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan harapan agar kita bisa mengamalkannya. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan cara yang lalai, abai. Apa yang telah kita dapatkan, kita catat untuk diri kita, kapan untuk kita bisa mengamalkannya. Maka lakukanlah walaupun sekali, agar tuntutan Allah itu gugur dari kita. Apa yang sudah engkau amalkan, maka setidaknya kita pernah mengamalkan walaupun sekali. Hindarkanlah menuntut orang lain dengan cara yang berlebih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita, boleh jadi sebelum teman kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, boleh jadi lebih besar daripada pertanggungjawaban saudara kita terhadap amalan kita. Naam. In kathura ulama fi asrihi, beliau mengatakan, in kathura ulama fi asrihi fadzukiru bil ilmi ahabba an yudzkaru ma'hum. Kalau di masanya banyak para ulama, kemudian para ulama itu disebut namanya, disanjung. Oh, di sana ada ulama fulan, kibarul ulama. Kemudian disanjung namanya, diundang ke sana. Ya. Apa yang dia lakukan? Na'am ahabba an yudzkaru ma'hum. Dia merasa ingin kalau nama dirinya juga disebut bersama mereka. Ya. Syekh Robi, Syekh bin Bas, Syekh Saleh Fauzan, disebutkan dulu zaman Musa Fikoh, ya, ketika nama-nama para ulama yang sepuh-sepuh disebut, di tingkat usia mereka memang sudah sepuh, maka Musa Fikun, ya, kaum So'afikoh, mereka bilang begitu, ya, mereka lah yang So'afikoh, ya, yang suka mengatakan orang lain itu dungu, membodoh-bodohkan orang lain yang lebih junior dari mereka. Nah, menaruh nama syekhnya di deretan para ulama yang senior. Syekhnya juga senang, dan bahkan sebelum itu waliyadzubillah Yahya bin Ali Al-Hajuri, ya, ketika dipuja oleh pengikutnya Imam Mustaqolain, dia merasa tersanjung, merasa besar, dan tidak merasa heran dengan pujian itu walaupun itu melampaui batas. Menunjukkan dia senang. Ketika para ulama itu disebut namanya, ia menyukai nama dia juga disisipkan di situ. Naam, waspada diri kita disebut para ustaz, para orang-orang penting, nama kita disebut, hati-hati, itu boleh jadi ujian. Ya. Kalau kita enggak selevel, khawatir kalau jomplang, tahu jomplang? Naam, berat sebelah gitu loh. Ya, di sana disebut itu memang pantasnya. Lah kita ikut bandingin, khawatirnya kalau jomplang begini kita yang terbang. Nah. Tayib. Kalau disebut nama ulama, ia yang pengin juga disebut. Insu ilal ulama wan mas'alatin falam yus'al an huwa ahabba an yus'ala kama yus'ala ghairuhu. Kalau disebut para ulama itu ditanya, dia juga berharap kapan saya ditanya. Seperti para ulama itu juga ditanya. Dia ingin menjawab seperti para ulama itu menjawab. Naam. Dahulu Ibnul Mubarak rahimahullah, ketika beliau dipuji oleh orang-orang yang memuji dan dikatakan oleh para ulama peninggal beliau, Ibnul Mubarak adalah seorang imam yang padanya tersimpan berbagai macam keutamaan dan memiliki berbagai macam kebaikan, yang sampai-sampai dikatakan beliau memiliki berbagai kebaikan, yang kebaikan beliau itu sangat banyak kecuali satu, beliau ini bukan sahabat Nabi. Utaman ini ada, ketuman ini ada, ketuman ini ada. Kecuali satu, beliau ini lahir setelah Nabi meninggal. Dan itu keutamaan, beliau tidak memilikinya karena beliau bukan sahabat Nabi. Apa yang beliau katakan? La tu'ridanna dzikrina ma dzikrihim. Falaisa saqimu idza masyakal muqadi. Jangan sekali-kali kamu samakan kami dengan mereka, para pendahulu kami. Dalam penyebutan disebut saja beliau tak suka. Kenapa? Tak sama orang yang pincang kalau jalan itu dengan orang yang sehat. Iya. Itu hal yang tak perlu dibandingkan dan tidak bisa dibandingkan. Nah. Masih panjang, ada setengah halaman. Kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullah. In su'ila al-ulama an mas'alatin falam yus'al huwa ahabba an yus'ala kama yus'ala an ghairuhu. Kalau ada seorang ulama ditanya tentang sebuah permasalahan, ia pun mengharapkan, mencintai untuk ia pula ditanya seperti para ulama yang lain ditanya. Naam. Padahal kita mengatakan tadi apa? Tak sepantasnya, beda kedudukannya. Sampai-sampai pun Ibnul Mubarak tak mau disejajarkan dengan para pendahulunya yang lebih senior dalam masalah ilmu karena ketawaduan beliau rahimahullah. Wa kana ula bihi an yahmada rabbahu idza lam yus'al. Padahal yang sepantasnya untuk dia lakukan adalah memuji Allah atas dia itu tak ditanya. Wa idza kana ghairahu qad kafahu. Apabila orang lain itu telah mencukupkan jawaban atas dirinya. Naam. Orang yang lebih berilmu, yang lebih bijak, lebih hikmah, bisa menjawab, seharusnya dia senang. Dan dia tidak perlu ditanya dan tidak perlu membebani dirinya dengan pertanyaan yang ia tak naam menguasainya. In balaghahu anna ahadan minal ulama'i akhta'a asaba huwa fariha bi khata'i ghairihi. Naam. Kalau dia sampai padanya berita ulama ini keliru. Naam. Ulama ini benar. Maka dia merasa senang akan kekeliruan ulama tersebut. Wa kana hukmuhu an yasu'ahu dzalika. Padahal yang sepantasnya dia lakukan kan dia merasa sedih. Ada orang yang berfatwa dan keliru. Tapi tidak, justru dia merasa senang. Naam, kenapa? Akan datang orang itu pada dirinya dan membenarkannya. In mata ahadun minal ulama isarrahu mautuhu liyahtajan nasu ila ilmihi. Kalau seorang ulama semasanya ada yang meninggal, menggembirakan dia kematiannya tersebut karena manusia akan datang pada dirinya butuh pada ilmunya. In su'ilam amma la ya'lamu anifa an yakula la a'lam. Kalau dia ditanya tentang suatu permasalahan padahal dia tidak mengetahuinya, keberatan dia untuk mengatakan saya enggak tahu. Hatta yatakallafa ma la yas'uhu fil jawab, sampai-sampai pun dia harus membebani dirinya cari-cari jawaban apa yang dia tak mampu menjawab. Kenapa? Gengsi dia enggak bisa jawab. Naam. Tayib. In alima an ghairahu an fa'alil muslimina minhu kariha hayatahu wa lam yarshud an-nasa ilaihi. Kalau dia mengenal seseorang yang orang tersebut lebih bermanfaat kepada kaum muslimin daripada dirinya, mungkin lebih junior ya, tapi lebih bermanfaat, lebih banyak amalnya walaupun masih sedikit ilmunya, gengsi dia untuk menyarankan orang pada mereka. Nah, dia tak akan mengarahkan orang, ya coba kamu tanya pada saudaramu itu, atau tanya pada alim fulan, atau tanya pada ustadz yang itu. Nah, maka dia merasa enggan akan banyak manfaat yang dimiliki oleh orang lain. Mengakui kebaikan orang lain adalah keutamaan akhlak yang baik. In alima annahu qala qawlan fatubi alaihi wa sarat lahu bihi rutbah inda man jahilahu thumma alima annahu akhta'a anifa an yarji'an an khata'ihi. Kalau dia mengetahui ilmu, kemudian dia telah menyampaikan sebuah ucapan, statement, kemudian dia dalam statementnya itu ada yang mengikuti, banyak yang mengikuti, sana sini, viral bahasa sekarang, ya, sehingga dia dipandang orang baik menurut orang yang tidak kenal dia. Nah, dan dia tahu kalau sebenarnya itu keliru, dia gengsi untuk rujuk dari kesalahannya. Fayasbutu yansurul khata. Maka dia kokoh membela kesalahannya. Li ala yatasquta rutbatahu au rutbatuhu 'indal makhlukin. Dalam rangka menjaga gengsinya agar tak jatuh kedudukannya di hadapan para makhluk. Yatawaddu bi ilmihi lil muluki wa abna'id dunya. Dia merendahkan diri atas ilmu yang dia miliki pada para pemilik harta dan para hamba-hamba dunia. Naam. Dia tahu orang itu salah tapi punya uang. Ya, apa boleh dibuat? Ikut enggak apa-apa, yang penting ada manfaat. Fala haula wala quwata illa billah. Dia tahu dia salah, tak pantas untuk dia digauli, ditemenin. Naam, enggak apa-apa, yang penting masih ada dunianya. Liyanala hadzahu minhum bita'wilin yuqimuhu. Agar dia bisa mencapai bagian dirinya dari orang-orang tersebut, maka dia menggunakan takwil, talbis, ucapan-ucapan untuk menipu mereka agar pas dia duduk di sisinya. Wa yatakabbaru 'ala man la dunya lahu, bersikap sombong terhadap orang yang tak memiliki dunia. Minal masturin wal fuqara, dari orang-orang yang tak dikenal, terlebih lagi miskin. Enggan berteman dengan mereka, enggan mendekat dengan mereka. Fayuhrimuhum 'ilmuhu bi ta'wilin yuqimuhu. Maka dia menghindar dari berkawan dengan orang-orang tersebut, kemudian mencari-cari alasan kira-kira tepat kalau enggak berkumpul dengan orang-orang yang tidak selevel dengan dirinya menurutnya. Yu'iddu nafsahu fil ulama wa a'maluhu a'malus sufaha. Menganggap dirinya selevel ulama, amalannya amalan orang yang bodoh. Qad fatinahu aw fatanahu hubbud dunya wa thana'u wa syarafu wal manzilatu 'inda ahli dunya. Orang yang seperti ini, yang belajar agama seperti ini, yang dia dikatakan alim, ulama, ustadz dan seterusnya. Naam. Tapi kok akhlaknya seperti ini orang terfitnah dengan fitnah cinta dunia, pujian, kedudukan dan posisi di hadapan para ahli dunia. Yatajammalu bil ilmi kama yatajammalu bil hullatil hasna'i lid dunya. Dia berhias dengan ilmu layaknya berhias seperti perhiasan dunia. Apa itu perhiasan? Suatu yang dipakai tanpa indah oleh manusia, dilepas saat dia tak butuh, dijual saat dia butuh lagi. Wala yujammilu ilmuhu bil amali bihi, dan dia tidak menghiasi dirinya dengan ilmu yang dia telah pelajari dengan amal yang seharusnya. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa saya sampaikan, yang kita bisa baca, mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semuanya, dan Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, dan memperbaiki akhlak-akhlak kita. Sallallahu alaihi wa sallam.